Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal adyani kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah banyak Allah berikan kepada kita, terutama dalam minggu ini sudah banyak jamaah yang pergi ke tanah suci, kembali ke Indonesia. Itu adalah merupakan rahmat Allah yang tiada terhingga. Mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan haji yang mabrur. Balasannya adalah sorga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kaji saat ini yaitu ayat yang ke-13 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tarkudu warji'u ila ma utsribtum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Artinya, janganlah kalian lari tergesa-gesa. Kembalilah kalian kepada nikmat yang telah kalian rasakan dan kepada tempat-tempat kediamanmu yang baik supaya kalian ditanya. Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah menunjukkan tentang Allah bagaimana menurunkan azab kepada orang-orang yang mendustakan rasulnya agar mereka binasa. Karena bahasa yang di awal itu la tarkudu, itu adalah mereka diperintahkan jangan lari tergesa-gesa, disebabkan karena azab Allah Subhanahu wa taala sudah turun. Ini adalah menunjukkan mereka itu diperintahkan kembali dan menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Kata-kata ilama utriptum itu adalah menunjukkan nikmat, segala nikmat yang Allah berikan, baik itu rasa, sehat, harta, kekayaan dan yang lain-lainnya Allah telah berikan. Bahkan masa kinikum, rumah kamu ataupun tempat tinggalmu, agar kamu nanti ditanya. Ditanya dalam arti kata pertanggungan jawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama mereka itu diberikan kesehatan, harta, kemegahan, tanah, rumah dan istana, mereka betul-betul mengabdi kepada Allah? Kalaulah tidak, maka Allah akan sangat murka, bahkan bisa datang siksa ataupun azab tersebut dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka akan terdiam dan berputus asa, disebabkan Allah cabut nikmat-nikmat tersebut. Karena merupakan amat sedih Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mengajab mereka, memberikan azab mereka sebesar kenikmatan dan kemuliaan yang telah mereka terima. A'udzu billahi min dzalik. Maka sesuai dengan bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, raqala wa idz qala rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Syarat dari doa Nabi Ibrahim itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat. Insyaallah Allah akan datangkan rezeki berupa buah-buahan. Tapi ketika qala wa man kafara, ketika mereka itu kufur, Allah juga masih memberi fa umatti'uhu qalilan, silahkan mereka menikmati apa yang sudah aku berikan, berupa harta, kesehatan, kemegahan, tanah, rumah, istana dan macam segala macamnya itu. Tapi kata Allah, akan aku turunkan siksaku sekonyong-konyong, ajabku sekonyong-konyong. Fa ummatihu qalilan tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Akan aku seret nanti mereka itu masuk ke dalam api neraka. Itu adalah merupakan azab yang sangat pedih disebabkan nikmat yang sudah mereka rasakan di dunia yang begitu indahnya berbalik menjadi azab yang sangat pedih nanti di akhirat kelak nanti. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Ustaz kita Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Orang cerdas itu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Maka di sini dikatakan la tarkudu, jangan lari, warji'u kemari. Kalau memang kamu seorang yang gentleman, jantan yang sejati, berbuat dan tanggung jawablah. La'allakum tus'alun. Kalau ditanya, jawablah. Hidup ini harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. Jangan seperti pencuri, di mana dia berani mencuri, saat ketahuan dia lari tunggang langgang. Takut, pengecut, tidak bertanggung jawab. Hidup ini bukan dilakukan seperti pencuri. Berani mencuri, tapi tidak berani mempertanggungjawabkan curiannya. Hidup ini adalah tanggung jawab. Dalam bahasa Inggris kita mendengar the life is responsibility. Hidup ini memiliki konsekuensi dan tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ila ma utriftum fihi wa masakinikum." Banyak kenikmatan, kata Ustaz Fajrul, banyak fasilitas yang telah diberikan Allah. Rezeki Allah melimpah ruah. Tidak saja kepada mukmin, kepada kafir pun Allah memberinya. Tidak saja kepada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan pun menikmati rezeki dari Allah. Allah warrazzaq, dan Allah meminta kepada kita tanggung jawab sebagai khalifahnya, sebagai wakilnya di bumi ini, untuk dapat menyembah, memuji sebagai rasa syukur kita kepadanya. Manusia cerdas, manusia yang pandai berterima kasih dan hidup dilalui dengan tanggung jawab. Menjadi mukmin adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena dia tahu berterima kasih. Apapun yang diperintahkan Allah sebagai pemilik alam semesta, dia lakukan. Itulah namanya manusia yang bertanggung jawab. Bagaimana mungkin seorang bawahan ketika disuruh atau diperintahkan oleh atasan untuk melakukan satu pekerjaan, dia tidak melakukannya? Ini bukanlah bawahan atau staf atau pegawai yang baik. Dia tidak memiliki tanggung jawab sedikit pun atas tugas dan beban yang telah dilakukan, yang telah diembankan kepadanya. Menjadi kafir adalah menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah telah memerintahkannya untuk menyembah Allah. Fa'budullah, sembahlah Allah, namun dia tidak menyembahnya. Dia tidak tahu berterima kasih dan bersyukur. Memuji Allah adalah suatu wujud syukur kita sebagai makhluk kepada Khalik. Untuk itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, hidup ini adalah tanggung jawab. Mukmin sejati adalah manusia yang bertanggung jawab karena dia tahu berterima kasih. Tidak saja hubungannya secara vertikal kepada Allah, tapi juga secara horizontal antar sesama manusia. Untuk itu, secara tegas dan jelas kita katakan, menjadi mukmin adalah orang yang terselamatkan. Menjadi mukmin adalah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, menjadi kafir adalah orang-orang yang dibinasakan dan menderita di dunia di akhirat. Alasannya sangat sederhana, mukmin itu adalah orang yang cerdas, berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Kafir itu bagikan pencuri yang berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Dia lari tunggang langgang. Maka dipanggil dalam ayat ini, la tarkudu, jangan lari. Kalau engkau memang manusia gentle dan pejantan, tanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Iya. Kesimpulannya adalah, selama nikmat yang sudah diberikan, ketika Allah menutupi ayat ini la'allakum tus'alun, mudah-mudahan ada yang bertanya, di manakah nikmat-nikmat yang telah kalian dapatkan tersebut? Kemana perginya? Maka pada hari ini, maksudnya kiamat, yaitu sudah tertinggallah kehinaan mereka yang dapat membisukan lidah-lidah mereka. Mereka terdiam bisu dan tidak menceritakan apa yang telah terjadi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada kita sehingga kita dapat menjawab dan mempertanggungjawabkannya itu dengan menggantikan nikmat itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.